Untuk saat ini dari 08522708 sekian. Beliau menanyakan bagaimana hukum menempelkan stiker berlafadzkan Allah, basmalah dan sejenisnya di kendaraan bermotor atau helm dengan niat untuk selalu mengingat Allah. Sekali lagi, bagaimana hukum menempelkan stiker berlafadzkan Allah, basmalah dan sejenisnya di kendaraan bermotor ataupun di helm dengan niat untuk selalu mengingat Allah. Kepada Ustaz Sehudin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita wajib untuk menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihtiram asma'illahi ta'ala, memuliakan nama Allah, ini adalah perkara yang wajib, yang tidak boleh seseorang untuk menghinakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik mengucapkannya di tempat-tempat yang tidak layak, ya, tidak diperbolehkan. Misalnya orang mengucapkan nama Allah di kamar kecil, ya, ketika sedang buang hajat, ya, maka tidak ada dia mengucapkan dengan lesannya, ya, atau dengan tulisan dia menulis nama Allah yang kemudian setelah itu sampai diinjak nama tersebut, misalnya karena ditulis di kertas yang kemudian tidak dijaga kertas tadi kemudian diinjak, ya, atau ditulis di tempat-tempat yang dengan sebab dia tidak hati menulis di tempat-tempat yang diinjak-injak oleh orang, di situ ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara yang dilarang dalam agama ini. Wajib bagi kita untuk menghormati nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau hal-hal yang di situ ada penyebutan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kalimat bismillah atau ada ayat-ayat Al-Qur'an. Ini kita harus menghormatinya, ya, dan tidak boleh kita menghinakannya. Oleh karena itu hal-hal yang akan menyeret kepada perbuatan tersebut, maka ini pun tidak diperbolehkan. Ya, seperti menulis nama Allah pada helm misalnya. Yang helm ini nanti tentunya diletakkan di mana-mana. Mungkin akan diletakkan di tempat-tempat yang tidak semestinya, ya. Ataupun nanti kalau misalnya sudah dia tidak pakai lagi helmnya, kemudian dia mungkin dibuang di tempat sampah, ya, karena sudah rusak helmnya, namun nama Allahnya masih ada, nanti dia ini bisa menyeret kepada merendahkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan ada kertas yang bertuliskan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita ingin membuangnya di tempat sampah, kita harus buang dulu. Nama Allah tadi harus kita musnahkan dulu. Kita buang dulu supaya tidak ada lagi nama Allah di situ. Ya. Kita hilangkan dulu ayat-ayatnya, kita potong misalnya sampai tidak lagi bisa dibaca sebagai ayat-ayat Allah. Baru kemudian kita membuangnya. Atau kalau tidak, kita bakar saja, ya, sehingga tidak mungkin akan terinjak-injak atau bercampur dengan kotoran-kotoran, sisa-sisa makanan dan yang lainnya. Nah, maka yang demikian tidak diperbolehkan untuk kita merendahkan atau menghinakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ayat-ayat Al-Qur'an. Ini tidak diperbolehkan, maka harus dihindari. Maka juga perkara yang menyeret pada itu, penulisan nama Allah pada mungkin gantungan kunci atau yang lainnya, ya, yang kemudian akan apa, akan menyebabkan, ya, akan menyebabkan dihinakannya, ya, dihinakannya ayat-ayat tersebut, maka ini semuanya dihindari. Ya, karena yang akan menyeret juga dosa. Yang akan menyeret pada perkara itu dilarang, karena ini akan menyebabkan terjatuhnya kita kepada perbuatan dosa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mengingat Allah itu bukan dengan cara menempelkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan kita kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merenungkan, mentadaburi ayat-ayat Allah, kita membaca Al-Qur'an, begitu cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan dengan membuat tulisan-tulisan di tembok, menempelkan tulisan Allah di tembok, bukan dengan itu cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu untuk dibaca, ya, Al-Qur'an untuk dibaca, bukan untuk ditempel-tempelkan, bukan untuk hiasan-hiasan, atau meskipun dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi ini kalau sudah ditempelkan nanti bisa kemudian akan ketika sudah jatuh, misalnya stiker itu jatuh kemudian dibuang di tempat sampah, maka di situ ada penghinaan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk mengingatkan, ya tidak dengan cara seperti itu. Kita mengingatkannya tidak dengan cara seperti itu. Ya. Nah. Tetapi dengan cara-cara yang disyariatkan. Nah, dengan cara-cara yang disyariatkan. Ala kulli hal, dihindari hal-hal yang akan menyeret kepada penghinaan terhadap nama Allah, membuat nama Allah kemudian diinjak, dicampur di tempat sampah dan yang lainnya. Ini adalah perkara yang dilarang, yang tidak boleh seorang itu bermudah-mudahan dalam masalah ini. Bahkan disebutkan di zaman dahulu Nabi SAW merubah orang yang namanya itu adalah nama yang di situ ada kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, dirubah namanya biar tidak sama, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, pernah ada orang yang namanya Abul Hakam, ya. Bapaknya Hakam. Sedangkan Hakam itu sifat Allah, nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Hakam yakni yang memberikan hukum, yang menetapkan hukum. Maka kalau dia namanya Abul Hakam, ya bapaknya yang menciptakan hukum, yang menegakkan hukum. Atau nama-nama yang di sana ada pengagungan berlebihan. Ya. Seperti Qadhi Al-Qudah misalnya. Hakimnya para hakim. Hakimnya para hakim. Kalimatnya seperti itu adalah kalimat yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang dalam agama ini. Oleh karena itu Abul Hakam diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menanyakan siapa anak kamu yang paling besar. Yang paling besar adalah Syuraih, kemudian diberi nama sahabat tadi dengan Abu Syuraih. Ya, dan tidak boleh menggunakan nama Abul Hakam. Karena di situ ada tidak ihtiram kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab.